Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ayuhal ikhwah al-kiram rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali dan terus Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat kesempatan dan juga memanfaatkan waktu luang guna mengkaji, menambah faedah, menimba ilmu agama. Fa barakallahu fikum, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membaca sekiranya 2 atau 3 hadis pada bab tentang al-janabah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sedang dalam kondisi junub, kemudian bertemu dengan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan. Karena merasa tidak enak, enggan untuk berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Abu Hurairah pun berpisah, terlambat dari rombongan, memisahkan diri untuk mandi janabah. Setelah itu barulah beliau radhiyallahu taala anhu kembali bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Dari mana saja engkau wahai Abu Hurairah? Beliau pun menjawab, "Kuntu junuban." Aku tadi dalam kondisi junub wahai Rasulullah. Aku pergi untuk mandi. Lantas Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Subhanallah, innal mu'min la yanjus." Bahwasanya memang seorang mukmin itu tidaklah najis, sehingga tidak perlu ada perasaan tidak enak untuk berkumpul. Innal mu'min la yanjus. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kaifiyah sifat mandi janabah yang sempurna. Karena di sana ada kaifiyah tentang mandi junub, ini yang sifatnya ikhtisar, sifatnya mencukupi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih kaifiyah mandi junub atau mandi janabah secara lengkap dengan tata cara yang lengkap. Dan kaifiyah tersebut ada pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu dan juga hadis dari Maimunah dari 2 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 hadis tersebut akan kita kaji pada kesempatan kali ini biidznillah. طيب قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده Wa kanat taqul kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid nagtarifu minhu jami'an. Kemudian kita baca hadis dari sahabiyah Maimunah binti Al-Haris. An Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annaha qalat wada'tu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu' al-janabati fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ardi awil ha'iti marrataini aw thalathan thumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afada ala ra'sihi al-ma'a thumma ghasala jasadahu thumma tanahha faghasala rijlaihi fa'ataituhu bikhirqatin falam yuridha faja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Ini hadis dari sahabiyah Maimunah binti Al-Harith. Kita artikan dua hadis tersebut. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kana an-nabiyyu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabati hendak mandi janabah, mandi junub, ghasala yadaihi. Yang pertama beliau lakukan adalah mencuci kedua tangannya. Tsumma tawaddaa wudhu'ahu lis-shalati. Setelah mencuci kedua tangan, lantas beliau melanjutkan dengan berwudu seperti wudunya salat. Ini secara sempurna. Tsumma ghtasala. Lantas kemudian beliau lanjut ke mandi junub lagi. Tsumma yukhallilu bi yadayhi sya'rahu. Beliau menyela-nyela rambutnya dengan tangannya. Kemudian menyela-nyela rambut. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sampai beliau yakin bahwasanya air telah sampai, telah menyentuh kulit kepalanya. Menyela-nyela sampai dikira air ini sudah sampai ke kulit kepala, karena Rasul alaihi salatu wasalam memang beliau memiliki rambut yang lebat, yang panjang. Setelah itu afadha alaihil ma'a thalatha marrat. Setelah menyela-nyela, lantas kemudian mencuci kepalanya sebanyak 3 kali. Tsumma ghasala sa'ira jasadihi. Baru kemudian memandikan bagian tubuh yang lain yang tersisa. Wa kanat taqul, dan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dahulu aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu ina, dari satu bejana. Naktarifu minhu jami'an, kita mengambil air secara bersamaan. Tapi di sini nanti kita akan melihat ada sedikit perbedaan kaifiyah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga kaifiyah yang disebutkan oleh Maimunah. Tapi kita artikan dari sahabat Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha, juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Aku menyiapkan air untuk mandi junub kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan. Kemudian beliau mengambil air tersebut, mencuci tangan kanan, lalu kemudian tangan kirinya. Sebanyak 2-3 kali. Thumma ghasala farjahu. Kemudian beliau mencuci kemaluan. Thumma daraba yadahu bil ardi awil ha'iti marwataini aw thalathan. Setelah mencuci kemaluan, beliau pun membilas tangan tadi dengan cara daraba yadahu bil ardi, menepukkan tangannya ke tanah, awil ha'it atau ke tembok, sebanyak 2-3 kali. Thumma tamadmada wastansyaqa. Kemudian bertamadmada, ini berkumur-kumur, wastansyaqa, memasukkan air ke dalam hidung. Wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi, mencuci muka, mencuci tangan hingga kedua siku. Thumma afadha ala ra'sihi al-ma'a. Baru kemudian mengguyurkan air ke kepalanya. Thumma ghasala jasadahu. Kemudian mencuci bagian tubuh yang lain. Thumma tanahha. Selang beberapa waktu lewat. Fa ghasala rijlaihi. Baru kemudian di akhir mandi junub, beliau mencuci kedua kakinya. Fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Aku pun memberikan kain handuk, falam yuridha. Beliau alaihi salatu wasalam pun tidak menerimanya, menolak handuk yang diberikan oleh Maimunah. Faja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Maka beliau pun menyeka air dari tubuhnya dengan tangannya, tidak menggunakan handuk, tidak menggunakan kain. Taib ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, sedikit perbedaan dari kaifiyah yang disebutkan oleh dua sahabiyah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, begitupun Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, ini di tata cara berwudunya. Pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangan. Dari hal ini sama. Pada hadis Maimunah pun beliau mencuci tangannya sebanyak 2-3 kali. Pada hadis Aisyah disebutkan tsumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalati. Setelah mencuci kedua tangan, beliau langsung berwudu dengan wudu salat. Ini secara sempurna. Lain halnya tadi disebutkan oleh hadis Maimunah. Setelah mencuci kedua tangan, beliau tidak langsung berwudu. Beliau mencuci kemaluan terlebih dahulu. Itu sedikit perbedaan. Kalau hadis Aisyah, setelah mencuci kedua tangan, langsung berwudu. Kalau hadis Maimunah, setelah mencuci kedua tangan, ini mencuci kemaluan, baru kemudian berwudu. Thumma yuhallilu biyadaihi sya'rahu. Kemudian disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau alaihi salatu wassalam juga menyela-nyela rambut beliau. Itu pun dalam hadis Maimunah. Kemudian satu perbedaan lagi dalam hadis Aisyah di sini disebutkan thumma ghasala sa'ira jasadihi. Setelah berwudu, membilas kepala, membasuh kepala, setelah menyela-nyela rambut, kemudian baru mengguyur seluruh badan dengan air. Lain halnya dengan hadis Maimunah. Setelah berwudu, terus kemudian membasuh kepala, kemudian mengguyurkan air ke seluruh badan. Sebelum selesai itu, beliau pun mencuci kaki terlebih dahulu. Perlu diperhatikan, mencuci kaki di sini, ini salah satu bagian daripada berwudu, wudunya salat. Pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, wudunya beliau ini langsung dengan sekaligus mencuci kaki. Sehingga tata cara yang terakhir adalah mengguyurkan badan. Mengguyurkan badan. Ya, pada hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, tata cara yang terakhir disebutkan adalah mencuci kaki. Sehingga perbedaannya hanya sedikit saja. Jika kalau mau diurut, ya sudah, berarti yang pertama mencuci kedua tangan. Ini dalam konteks menggabungkan antara hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga hadis Maimunah. Yang pertama mencuci kedua tangan. Terus kemudian mencuci kemaluan. Setelah mencuci kemaluan baru berwudu. Nah, dalam sifat kaifiyah wudu ini, jika memang kita mau mengikuti pada hadis Aisyah, ya sudah, kita langsung sekaligus mencuci kedua kaki. Sudah berwudu, kemudian menyela-nyela rambut sebanyak 3 kali, baru kemudian mengguyurkan air pada sisa badan, seluruh badan yang belum terkena air. Atau bisa juga kita setelah mengguyurkan badan berpindah tempat baru kemudian mencuci kaki. Mencuci kaki ini dalam masuk dalam tata cara wudu. Barakallahu fikum, sehingga bisa kita memilih yang mana kita mau lakukan. Bisa kita mencuci kaki itu ketika berwudu di awal kaifiyah mandi janabah, atau nanti kita mengakhirkan mencuci kaki itu setelah mengguyur seluruh badan. Al-muhim, ini sama-sama ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu tata cara kaifiyah yang sempurna. Baik dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha maupun Maimunah, ini pun sama-sama tata cara mandi junub yang sempurna. Adapun mandi junub yang sifatnya hanya mencukupi, ini sama seperti mandi biasa. Cuma saja bedanya nanti di niat. Hanya beda di niat. Jika seorang mandi junub yang sifatnya mencukupi, ini perbedaannya hanya di niat. Kalau dia niatnya hanya untuk menyegarkan badan dan juga membersihkan badan, ya sudah, berarti niatnya hanya sampai situ. Tapi kalau memang niatnya dia mandinya ini untuk mandi janabah, ya sudah, dia lakukan tata cara mandi seperti biasanya. Tapi dengan niat mandi junub. Barakallahu fikum. Kita akan mengambil faedah dari 2 hadis ini. Dari hadis Aisyah terlebih dahulu, kita akan membacanya. Qala ma yu'khadhu minal hadith. Fawaid yang kita bisa petik dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Al-awwalu masyru'iyatul ghusli minal janabah. Tentu dari sini kita tahu bahwasanya sana ada syariat mandi junub. Masyru'iyatul ghusli janabah. Disyariatkannya mandi junub. Atsani, yang kedua, annal ghuslal kamila ma dzukira fi hadzal hadis, bahwasanya tata cara mandi junub yang sempurna sebagaimana yang disebutkan pada hadis ini. Min taqdimi ghuslil yadaini, dari mendahulukan mencuci kedua tangan. Tsummal wudu, kemudian berwudu. Tsumma takhlilul sya'ril katsif, kemudian menyela-nyela rambut. Al-katsif ini yang lebat. Wa tarwiyatahu, sampai betul-betul membasahi kulit kepala. Tsumma ghassala baqiyatal badan, baru mengguyurkan atau mencuci satu badan. Taib, yang ketiga, qauluha kana idagtasala yadullu ala tikrari hadzal fi'li minhu indal ghusli minal janabah. Tapi pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ada kata kana idaktasala minal janabah. Ini kata kana menunjukkan sesuatu yang berulang kali terus diulangi. Jadi ketika Rasul alaihi salatu wasallam mandi junub, ya sudah begini tata caranya yang beliau ulang-ulang seperti yang ada pada hadis. Arabiyah, faedah yang keempat, jawazu nadri ahadiz zaujaini li'auratil akhar wa ghuslihima min ina'in wahid. Ini bolehnya pasangan suami istri memandang aurat satu sama yang lain. Wa ghuslihima min ina'in wahid, dan boleh mandi dalam satu bak yang sama. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, wa kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtasilu min ina'in wahid nagtarifu minhu jami'an. Faedah selanjutnya yang kelima, taqdimu ghusli a'dha'il wudu'i. Ini mendahulukan mencuci anggota wudu. Fi ibtida'il ghusli 'alal ghusli minal janabah. Ini artinya wudu secara sempurna dilakukan di awal tata cara mandi junub. Ada ghuslir rijlaini. Fa innahu mu'akhkharun ila ba'dal intihai min ghuslil badani kullihi. Kecuali wudunya ini pada tata cara mencuci kedua kaki, kecuali mencuci kedua kaki, fa innahu mu'akhkharun, karena bisa ia diakhirkan saja, ba'dal intihai min ghuslil badani kulli, setelah mencuci badan, setelah mengguyurkan air satu badan. Kama sayati insyaallah, ini sebagaimana tadi kita sebutkan pada hadis Maimunah bintil Harith. Jadi bisa berwudu, kaifiyah wudu secara sempurna bisa langsung dengan mencuci kedua kaki, atau nanti mencuci kakinya setelah mengguyurkan badan, ba'dal intiha, setelah selesai mengguyurkan badan semua baru berpindah tempat dan kemudian mencuci kaki. Cuci kakinya di situ maksudnya mengakhirkan kaifiyah wudunya yang tadi. Baik. Kemudian yang berikutnya, qauluha tsumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalati, sampai pada kata tsumma ghassala sa'ira jasadihi. Pada lafaz hadis tersebut yadullu ala anna ghassla a'dha'il wudu' rafi'un lil hadatsainil akbari wal asghar. Memberikan dalil bahwasanya yang namanya membasuh anggota wudu ini rafi'un, bisa mengangkat dua hadis sekaligus. Dua hadas sekaligus, kawan, bukan dua hadis, dua hadas sekaligus. Al-akbar wal asghar, bisa hadas besar maupun hadas kecil. Fa innal amra alladhi yujibu ghusla hadhil a'dha lil janabah wa li raf'il hadatsil asghar wahid. Karena yang namanya berwudu ini ya sudah bisa mengangkat hadas besar, artinya dia masuk dalam kaifiyah tata cara mandi janabah, atau di luar kaifiyah tata cara mandi janabah dia juga bisa digunakan mengangkat hadas ketika seorang hendak melaksanakan sholat. Baik, itu tadi hadis dari Aisyah beserta faedahnya. Baik. Kemudian selanjutnya kita baca faedah dari hadis Maimunah bintil Harith radhiyallahu taala anha. Qala al-awwalu hadzal hadis nahwa al-hadis sabiq. Hadis Maimunah ini semisal nahwa seperti hadis Aisyah yang baru saja kita lewati. Wa fihi fawaid najmaluha fi ma yali. Kemudian di dalam hadis ju ini, hadis Maimunah juga ada beberapa faedah, beberapa faedah yang kita kumpulkan sebagai berikut. Al awwalu al haditsul awwal dzakara fihi ghuslu yadayhi mujmalan. Baik, wa fi hadzal hadits dzakara anna ghuslahuma marrataini aw salatan. Pada hadis Aisyah yang pertama disebutkan mencuci tangannya ini ya sudah secara mujmal, tidak mendetail, tidak rinci. Maka pada hadis ini disebutkan secara rinci mencuci kedua tangan sebanyak 2 atau sampai 3 kali. Artinya satu hadis dengan hadis yang lain saling melengkapi. Baik, kemudian yang kedua, wa fi hadzal hadis annahu ba'da ghuslil yadaini ghusala farjahu thumma masaha yadaihi bil ardi marrataini aw salatan. Kemudian juga pada hadis ini disebutkan setelah mencuci kedua tangan ini tata cara yang selanjutnya adalah mencuci kemaluan. Kemudian menepukkan tangan di tanah ataupun di dinding sebanyak 2 atau 3 kali. Dalam hadis Aisyah tidak sebutkan tata cara mencuci kemaluan kemudian menepukkan tangan ke tanah atau ke dinding. Wa qad dzakarul ulama annahu ya'fa an baqiyati raihati ba'da dalkihima bil ardi aw ghasliha bi mutahhar akhar. Disebutkan oleh para ulama mengapa setelah mencuci kemaluan ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menepukkan tangannya ke tanah atau ke tembok. Ini disebutkan faedahnya supaya menghilangkan bau yang tidak enak. Maka disucikan kembali dengan tanah atau dengan debu. Baik. As-salis, faedah yang ketiga, yata'ayyanu ayyanwiya bighusli farjihi ibtida'al janabah. Ini harus dipastikan bahwasanya dia memang sudah berniat untuk mencuci kemaluannya di awal kali mandi janabah. Artinya di awal mandi janabah. Li'alla yahtaj ila ghuslihi maratan ukhra, supaya tidak usah mencuci setelah melaksanakan mandi junub. Artinya sudah selesai semua tata caranya, sudah sampai mengguyur badan, ternyata lupa, belum mencuci kemaluan, sehingga tidak perlu. Demikian, harus memang dipastikan dia sudah berniat untuk membersihkan kemaluannya di awal tata cara kaifiyah mandi janabah. Taib, ar-rabi' fil hadithil awal dzakara annahu tawadda'a wudu'as salati. Pada hadis yang pertama, Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwasanya dengan lafaz tawaddoa wudu'ahu lis-shalah, berwudu sebagaimana wudunya ketika salat. Wa yaqtadi annahu ghassala rijlaihi, berarti mengharuskan langsung mencuci kedua kaki. Wa hadzal haditsu saraha annahu ghassala rijlaihi ba'da ghuslil jasad. Sedangkan di hadis Maimuna ini disebutkan secara jelas bahwasanya mencuci kaki ini setelah mencuci badan. Kalau pada hadis Aisyah ini ya sudah ketika berwudu, wudu ahulis sholah sekaligus mencuci kaki. Namun disebutkan dalam hadis Maimuna, hadis yang kedua, itu nanti terakhir setelah mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Wala'alla ahsan ma yajma' bainahuma ayyuqal innahu tawadda'a fi hadithi maimunah wudu'an kamilan walakinnahu ghassala rijlaihi marwatan saniyatan ba'da guslil jasadi fi makanin akhar likaunil makanil muktasili fihi mutalawisan. Artinya, kalau memang mau dijamak, menjamak antara hadis Aisyah dan juga Maimunah disebutkan di sini, ya maka dia tetap mencuci kakinya di awal kali mandi janabah sebagaimana dalam hadis Aisyah. Kemudian setelah mengguyurkan sa'irul jasad, setelah mengguyurkan air pada seluruh tubuh, ia nanti berpindah tempat, baru kemudian mencuci kaki lagi. Karena tempat yang tadi dia berdiri untuk mandi janabah pertama kali ini hitungannya sudah kotor, mutalawisan, sudah terkontaminasi, sehingga bisa dipilih atau sekaligus menjamak kedua hadis tersebut, bisa di awal maupun di akhir atau kedua-duanya. Ketika berwudu untuk sholat langsung mencuci kaki, nanti pun di akhir demikian, setelah mandi mengguyurkan air ke badan, berpindah tempat, lantas kemudian mencuci kaki kembali. Faedah yang kelima fi hadzal hadis, anna maimunata ja'at bi khirqatin liyunshaf bihi a'dha'ahu. Disebutkan dalam hadis Maimunah, beliau membawakan kain perca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeringkan badannya. Falam yakbalha wa innama nafadha yadayhi minal ma'i. Namun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak menerimanya, menolak kain tersebut. Beliau hanya menyeka air dari tubuhnya dengan menggunakan tangan. Artinya ini juga salah satu sunnah kalau mandi janabah. Ya sudah, kalau misalnya memang memungkinkan dan bisa, tidak perlu pakai kain, tidak perlu pakai handuk. Cukup seka air pada seluruh anggota badan dengan tangan. Karena ini juga merupakan sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Faedah hadis yang ke-6, annahu la yajibu dalqul jasadi fil ghusli. Bahwasanya tidak wajib untuk menggosok badan. Gosok badan dengan sabun itu tidak harus ketika mandi junub. Wa huwa kadalki fil wudu'i sunnah. Namun cukup kayak berwudu, menggosokkan air, basuh seperti wudu. Ini sifatnya sunnah. Tapi faedah yang berikutnya yang ketujuh, annahu la yaghsilu a'dha' al-wudu'i lil janabati ba'da ghusliha fil wudu. Annahu la yaghsilu a'dha' al-wudu'i lil janabah ba'da ghusliha fil wudu. Ini kalau misalnya sudah berwudu, maka jangan sampai terulang lagi. Faqad sahaha an-Nawawi annahu yajzi'u ghuslatan wahidatan 'anil wudu'i wa 'anil janabah. Maksudnya tidak membasuh sebanyak 3 kali, cukup 1 kali saja. Ini sahaha an-Nabi Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan yajzi' ghuslatan wahidatan 'anil wudu'i wa 'anil janabah. Atau afwan, maksudnya mungkin setelah mengambil air wudu dari mandi junub, ini tidak perlu mengambil air wudu lagi. Ba'da ghusliha fil wudu, jika mungkin mau melaksanakan sholat, tidak perlu mengambil air wudu lagi. Tapi yang terakhir, anna ghuslal jasadi marratan wahidatan wa ba'duhum yaj'aluhu thalathan. Bahwasanya ghuslal jasadi, mengguyurkan air pada badan, ini cukup 1 kali guyuran saja. Wa ba'duhum yaj'aluhu thalathan qiyasan 'alal wudu. Namun bagian yang lain dibasuh sebanyak 3 kali ini karena mengkiaskan sifat berwudu. Wala qiyasa ma'an nafsi. Padahal kan seharusnya tidak ada yang namanya kias jika sudah ada nas yang sharih, yang jelas. Hada ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekhuna Abdurrahman As-Sa'di wa ahadul wajhaini fi madhhabi Ahmad. Artinya memang dalam hadis ini menunjukkan kalau tadi berwudu berarti harus 3 kali. Cuci wajah, mencuci tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Namun pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga salah satu dari pendapat madhab Imam Ahmad ini cukup 1 kali semuanya. Karena wala qiyas, tidak ada yang namanya qiyas bersamaan dengan adanya nasus sharih, nas yang jelas. Barakallahu fikum. Sekiranya ini dulu yang kita cukupkan pada pertemuan kali ini untuk kita bahas. Tersisa 1 hadis dari hadis Ghuslul Janabah. Insyaallah naqra'uha fi liqa'inal ati biiznillah. Kemudian setelah membaca 1 hadis tersebut, kita langsung masuk pada hadis At-Tayammum. Langsung masuk pada bab At-Tayammum. Barakallahu fikum, naktafi bihadha al-miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.